Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk ini untuk Gus Kautsar. Apalah? Menebak Ningzil. Apa barang yang paling disayang Ningzil? Saya. Ya kan bukan barang toh, Gus. Siapa lagi? Kok GR? Kok GR? Ya apa? Benda matilah yang paling disayang Ningzil. Makhluk hidup juga enggak apa-apa sih. Ya bunga-bunganya itu. Bunganya jelas kayaknya ketebak ya itu ya. Kayaknya bisa ketebak. Napa? Gus Kautsar nulis apa? Bunga-bunganya tanamannya. Tanamannya toh. Tanamannya itu. Iya, salah satu. Iya, salah satu lah, salah. Iya, itu juga. Badan itu pun enggak mati toh. Iya sih. Iya, makhluk hidup. Makhluk hidup itu. Lah saya kan juga makhluk. Masa saya tanya. Saya nanya barang, Gus. Barang yang paling saya tas mungkin yang paling disayang atau apa? Ada ya? Biasa aja. Biasa aja. Kemudian ini untuk Ningzil. Aktivitas favorit Gus Kautsar saat menghabiskan waktu di rumah. Mutolaah. Mutolaah. Iya. Betul, Gus? Enggak juga. Gimana? Versinya Gus Kautsar. Yang jelas di rumah itu banyak mutolaah. Banyak mutolaah. Iya. Kalau versinya Gus Kautsar apa kira-kira? Gus Kautsar kalau di rumah menghabiskan waktu itu apa yang saya itu paling suka itu kalau bisa tidur. Benar ya. Sih. Ya. Tidur kalau adalah bisa tidur saya paling suka. Iya. Ya antara tidur sama mutolaah itu. Kalau di rumah acaranya itu. Oke. Paling bahagia itu kalau bisa tidur. Kalau bisa tidur. Baik. Sekarang kita ke Gus Kautsar. Tadi sudah selang-seling kita. Hadiah pertama yang diberikan Gus kepada Ningzil. Hadiah pertama sekali. Tidak pernah ikan apa-apa. Sudah lupa. Pertama kali deh yang dikasih ke Ningzil. Apa kira-kira? Apa ya? Udah lupa. Coba diingat-ingat lagi, Gus. Soalnya udah hampir 18 tahun. Iya, hampir 18 tahun. Okay. Ningzil juga lupa. Iya, dia pertama deh yang diberikan. Ningzil juga deg-degan kayaknya. Apa kira-kira yang mau ditulis? Soalnya saya sendiri lupa dikasih apa. Lupa. Apa, Gus? Nulis apa itu kira-kira? Saya tulis pikiran. Oh. Jiwa. Pikiran jiwa saya, raga saya berikan kepada Ningzil gitu nggih. Pikiran jiwa. Ini salah banget ini. Tahunya sekarang kapan saya dibiarkan sendiri, tidak dikasih pasangan hari ini. Itu yang pertama diberikan. Yang pertama. Yang pertama. Soalnya bikin overthinking. Bikin apa orang enggak tahu. Yang diberikan ya wes lah pasangan pikiran itu aja lah gitu mungkin. Yang ini untuk berdua. Di mana tempat pertama kali panjenengan berdua menghabiskan waktu bersama setelah menikah, benar-benar bersama. Berdua saja setelah menikah. Di mana itu? Di mana? Di mana? Ini bisa sama, bisa beda nih, sepertinya. Aku gak aku ya, nanti ya. Wah, ingat lagi Gus. Enggak. Pokoknya pertama kali menghabiskan waktu setelah menikah berdua saja tapi. Setelah menikah toh? Setelah menikah. Ya. Setelah menikah saya sekolah soalnya. Iya, berarti setelah hidup pikuk sekolah mungkin. Oh. Ya, keluar pertama gitu ya? Nggih, ngedit pertama lah, kencan pertama istilahnya. Oh, wali aku. Juga. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Aku cilingan. Aku kok lali ya? Saya cilingan kemarin. Aku malah cilingan. Bismillah. Indonesia, Gus. Semoga sama. Semoga sama. Oke, 1, 2, 3 silakan dilihatkan. Apa, Dek? Di mana? Apa? Sehat tuh. Apa? Satu di rumah aja. Di rumah aja. Dua di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Kalau Gus Kausar nulis apa tadi tuh? Ke Sri Ratu. Sri Ratu ya. Sri Ratu. Pertama kali kita ke Sri Ratu. Sri Ratu itu sebelum menikah, Mas. Nah, kan bingung. Nah. Enggak. Ke Sri Ratu itu kita pertama kali. Soalnya dan di Sri Ratu ini pertama kali saya mengungkapkan Bukan. Oh iya benar di Sri Ratu, betul. Saya pertama kali di Kediri maksudnya. Di Kediri ya. Saya keluar ke Kediri ke kota maksud saya. Oh iya benar. Benar Gus Kausar, saya lupa. Tangan istri saya. Oh, ini pertama kali saya pegang tangan istri saya. Berdet kenapa mboten? Mau nyebrang. Oh ya Allah, mau nyebrang. Digandeng soalnya mau nyebrang baik. Sri Ratu itu mohon maaf tempat. Oh, mall. Iya, kalau dulu ada namanya Sri Ratu, sekarang enggak ada. Kan sudah tidak ada, saksi itu tidak ada sekarang ya. Masih ada tempatnya. Udah ganti nama. Itu pertama kali keluar gitu lah jalan-jalan. Ya, setelah menikah ya itu ya. Iya. Ternyata beliau yang ingat saya malah lupa. Oh, biasa ya. Oke. Memang yang pertama saya malah ingatnya waktu di Surabaya diajak Mbah Bubat itu loh, Mas. Beda lagi berarti, beda lagi. Oke, pertanyaan sudah habis, tapi saya masih ada satu lagi nanti aja sih. Monggo silakan saya ambil lagi. Terima kasih, saya simpen ini ya. Enak lo gitu juara-juara. Ya udah biarin. Biarin apa gue, saya boleh minta ijazah gue. Apa sih ini? Oke, itu. Bisa diambil lagi gue. Oh, ya, ambil lagi gue. Terima kasih tadi. Enggak wes, aman. Oke, siap. Terima kasih. Itu tadi sedikit kita sudah tahu soal Gus Kausar dan Ning Jazil. Terima kasih. Oke. Pengen melanjutkan yang tadi Ning cerita soal awal mula menikah. Yang ya terserah mbaknya. Tadi yang soalnya yang tadi masih merasa kok masih muda sekali terus sudah dinikahkan gitu kan. Iya, ya memang kalau di apa merasa kehilangannya apa? Oh. Enggak, karena memang gini ya, apa? Melihat teman-teman saya, mungkin kan mereka punya rencana setelah ini mau ke sini, mau ke universitas ini, mau kemana-kemana. Jadi saya juga punya planning seperti itu. Saya matur ke Abah, "Bah, kulo pengen mantun keng Matolek. Dulu kan saya sekolah di Matolek. Saya pengen sekolah di sana-sana." Abah, "Dau yo." Gitu. Jadi ketika saya dilamar terus dinikahkan itu ya agak shock gitu. Kayak, berarti enggak jadi gitu. Iya, betul. Tidak jadi. Ya, seperti itu. Malas ya, kasihan ya. Enggak sih. Enggak sekarang. Alhamdulillah, memang. Gus Kausar waktu itu tahu rencana. Iya, enggak. Enggak. Oh, kalau perjodohan tahu. Perjodohan tahu. Perjodohan tahu. Kan karena kan sebelum Neng dibawa ke pelosok kan kita dibilang Neng. Kita kan sempat lamaran dulu. Nggih. Tapi kan dalam proses mulai penjodohan, kemudian lamaran dan lain sebagainya kan kita tetap nggak kenal, kita kan nggak pernah ketemu. Enggak. Karena kan nggak seperti sekarang. Iya, sekarang PDKT dulu. Iya, nggak seperti kan ada media sosial yang Oh iya benar-benar bisa di stalking dulu kan kalau sekarang. Iya, kalau dulu kan benar-benar cuma dawuh orang tua gitu aja. Foto juga saya dapatnya udah akhir-akhir. Sudah akhir-akhir udah menjelang lamaran. Oh, menjelang lamaran. Iya, baru tahu yang ini loh gitu. Kalau dan langsung kecewa. Iya. Gus kenapa harus? Kan kita enggak tahu kan orang kan beda-beda ya. Enggak tahu. Nanti aja dilanjutkan nanti itu. Oke, sekarang monggo saya akan ada beberapa topik pertanyaan yang akan kita. Ini namanya adalah ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan Gus dan Ning. Oke, siap. Oleh tim kreatif kita. Yang mana saya sendiri. Kita akan buka satu-satu. Akeh men. Kenapa harus satu-satu? Aku paling kelingan aku. Saya jadi ingat apa namanya? Apa Gus? Ya, Tunexo. Itulah karena saya banyak nonton itu, saya terinspirasi itu. Yeah. Oke, pertanyaannya Ning ya benar. Oh, teman tanya ya, kalau tadi kan tanya. Kalau di rumah saya acaranya apa? Saya itu hanya menonton Desta. Ya Allah, Desta. Ya Allah, saya mau jadi kok, saya itu acaranya favoritnya memang saya itu Tunexo. Video saya nonton. Iya, saya selalu suka dengan kita dengan apa ya? Gestur yang ditampilkan oleh Desta itu. Suka ketawa-ketawa sendiri. Iya kan Ning ya, memang kocak sekali. Mereka itu kocak sekali. Ini Gus dan Ning, jika diberi kesempatan untuk mengulang momen di masa lalu, momen apa yang ingin diulang? Kira-kira ya? Ini yang ada hubungannya dengan kami atau tidak? Boleh pengalamannya momennya Ning kan. Sendiri atau Ning yang berkaitan dengan Gus Kausar kehidupan setelah menikah ini? Enggak ada yang pengen diulang sih. Kalau saya tahu hari ini, saya mungkin dulu ngajinya lebih serius. Karena ditanyain soalnya. Ya teman Gus. Jadi kalau serius ngajinya. Iya, saya tuh merasa saya tuh ngajinya enggak serius. Apalagi saya. Beliau aja. Jadi kalau pengen diulang saya kalau bisa mengulang semuanya. Saya pikir orang selalu seperti itu. Artinya beberapa kesempatan kita di masa lalu itu pasti akan terbersit untuk ingin memperbaiki di beberapa poin. Di beberapa poin. Ya pasti ya tidak ingin mengulang kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Pasti itu. gitu ya, ya. Ngajinya lebih serius. Sama sih. Sama. Tapi ini sama. Pada praktiknya ya. Saya enggak pernah serius ngaji dari kecil sampai sekarang ya gini-gini aja ya, acaranya. Ya. Tapi memang benar kalau kita sudah misalkan di posisi yang sekarang terus melihat lagi momen-momen ya. Pasti ada sesuatu satu atau dua hal yang ingin diperbaiki. Betul sekali. Tapi itu semua masa lalu itu adalah pembelajaran juga. Untuk hari depannya ini, ya, lebih ke depan. Baik lagi. Pengingat lah, gitu. Oke, ini sudah kita buang. Kita akan kocok lagi. Kira-kira siapa yang dapat arisan, Gus atau Ming? Panci jatuh. Yang kedua, aduh. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Apa arti pernikahan bagi Gus dan Ming? Silahkan Gus pada beliau. Dulu. Bener loh, ini pertanyaannya bener loh. Apa arti pernikahan bagi Anda katanya? Monggo Gus. Pernikahan. Iya. Pernikahan itu apa pernikahan itu artinya? Ya artinya adalah kesiapan kita untuk berjuang bersama-sama. Ya sudah. Saya pikir dari awal bangunan pernikahan kami itu adalah bangunan pengabdian. Ya. Jadi pernikahan kami itu dibangun akan pondasi pengabdian. Jadi saya sudah matur dari awal ke Ning bahwa kita dipertemukan ini bukan hanya semata-mata untuk kebahagiaan kita berdua tidak, tapi untuk kemanfaatan keberadaan kita bersama. Ya, hanya itu aja. Itu ya, Gus. Kalau untuk Ningsi ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, idem lah ya. Idem. Ada tambahan mungkin? Ya, yang intinya pernikahan, dari pernikahan saya banyak belajar dan memang kata-kata selamat menempuh hidup baru itu memang benar-benar baru. Karena hidupnya memang baru. Berubah. Kita, iya. Ketika sudah menikah itu semuanya serba berubah. Mau ngapa-ngapain juga nggak seperti dulu gitu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baru yang memang sangat berharga lah buat saya. Aku nggak tahu tadi tentang ini. Ada proses untuk kita jadi lebih dewasa, lebih bijak dan sebagainya. Banyak lah. Lagi kan gue sama Ning ini menikahnya muda sekali. Okay. Oh iya, memang. Nggak ada iya. Persiapan. Delapan belas tahun. Yeah. Saya 18 tahun. Yeah. Banyak 1-2 teman saya yang menikah di usia muda maupun tidak muda, maksudnya sudah matang. Pasti bilang begini ke saya, wes toleh aku nikah lagi kok tidak akan berubah katanya. Dalam hati saya, bel, pasti akan berubah. Iya, berubah. Pasti akan berubah. Entah kuantitas bertemu dengan saya akan berkurang. Iya. Pasti kan ada. Dan itu memang saya rasakan ketika saya sudah menikah, saya baru tahu selamat menempuh hidup baru. Itu benar-benar. Itu maknanya ternyata. Iya, ternyata memang benar-benar baru, berubah semuanya. Iya. Oke, kita geser ya, Gus Dening. Itu apa arti sebetulnya kalau kehidupan saya enggak begitu banyak berubah. Iya, kalau mungkin laki-laki enggak sih. Jadi ya, kehidupan saya tetap. Saya sebelum menikah saya juga seperti ini. Ya. Saya hanya punya teman untuk apa ya? Berbagi. Untuk bukan teman, ada yang kan sebetulnya tugas pasangan itu banyak ya, bukan hanya sekedar pendamping begitu kan, tidak, tugasnya banyak. Ada masa di mana istri saya harus menjadi teman, sahabat. Ada masa di mana dia juga harus menjadi pendengar yang baik. Ada masa dia harus menjadi orang tua yang baik. Ada masa di mana ya pokoknya dia harus mampu menjadi peran protagonis antagonis secara sempurna. Ya, karena apapun kita harus ada apa ya, memang menarik pokoknya sampai jomblo lah pokoknya. sampai jomblo lah. Oke. Siap itu tadi. Yang penting niatnya baik ya. Insya Allah dengan niat yang baik kita akan banyak dimudahkan di beberapa hal. Pasti itu. Kehidupan pernikahan kurang lebih sudah 18 tahun. Okay. Selama 18 tahun itu siapa yang lebih banyak ngadu? Oh ya saya pasti. Pasti apa? Saya. Biasanya ya kalau ya harus begitu. Iya, harus begitu. Iya, memang kuncinya rumah tangga kan memang. Benar saya baca harus begitu. Yang soal itu. Gimana? Okay. Maksudnya ngadu itu gimana? Ngadu. Maksudnya yang lebih bisa meredakan yang ngambekan itu siapa nih yang lebih banyak ngambekan? Ya pasti saya, iya kan perempuan. Kalau cowok ngambekan malah lucu. Lucu, ya. Nggak boleh. Cowok gak itu nggak boleh ngambekan. Iya. Cowok itu nggak boleh putus asa. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi ternyata. Oke. Ngambeknya nggak sama saya. Sama orang-orang. Sama orang-orang. Iya. Baik, satu pertanyaan lagi semoga pamungkas. Bambang, gitu dong. Terakhir. Nggak kelihatan ya? Apa arti menuntut ilmu bagi Gus Kautsar dan Munzil? Pertanyaan terakhir kita. Siapa dulu? Gus dulu. Menuntut ilmu. Wah, ini bidangnya yeah. Gus ini. Bukan, saya enggak, saya tuh hampir enggak jelas bidang saya. Gus Kautsar, maaf sebelumnya. Saya dapat informasi katanya Panjenengan mengenyam pendidikan formal, betul? Iya, nah. Memang saya enggak pernah. Sama. Saya enggak pernah. Memang, iya. Saya cuman SMP juga saya tidak lulus. Saya SD lulus, iya. Kayaknya lulus, cuman ijazahnya nggak jelas. Gini ya, apa namanya? Arti menuntut ilmu bagi Gus Kautsar. Menuntut ilmu adalah mencari sesuatu yang mampu membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Apapun itu bentuknya, dan itu bisa kita lakukan dimanapun. Tidak harus di bangku sekolahan, tidak harus di madrasah, tidak harus di mana. Tapi, apa ya? Kun mustafidan kula yaumi ziyadata, itu penting. Artinya masing-masing dari kita harus punya rasa saya harus menjadi lebih baik daripada hari ini. Kita tidak perlu melihat orang lain, tapi kita cukup mengaca pada diri kita sendiri. Kemarin kita misal nilai kita 5, berarti hari ini bisa mungkin 5,5 kalau bisa 6. Besok kita harus menjadi 6,5 atau 7. Ya harus hanya seperti itu. Apapun kita ini kan umat Rasulullah. Ya. Rasulullah lahu himamun lamun tahali kibariha wa himmatuhu suhra ajalu minat dahari. Rasulullah adalah orang yang penuh dengan cita-cita dan harapan yang sangat istimewa. Kenapa Rasulullah itu setiap hari memperbanyak istighfar? Padahal kita sama-sama tahu Rasulullah adalah sosok yang tidak pernah melakukan kesalahan. Niat punya salah aja tidak pernah. Karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada praktiknya Rasulullah setiap hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan kali. Itu bukan faktor kesalahan, tapi faktor Rasulullah mengistighfari, memohon ampun, kenapa kemarin derajat saya hanya seperti itu, hanya di titik itu, dimana hari ini bisa nyampe ke sini, kok enggak kemarin-kemarin saya sudah berada di titik ini. Ya hanya itu saja, artinya kita harus lah terkait masalah ngaji, ya ngaji itu kan gimana ya, seperti itulah, ngaji itu yang paling penting adalah bagaimana kita mampu membuat pribadi kita ini menjadi pribadi yang lebih menarik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menarik di sisi makhluknya Allah. Sudah gitu aja. Makanya ada yang bilang ngasah jiwa gitu sih ya. Ngasah jiwa. Iya, iya, iya, mungkin ya. Mungkin seperti itu. Kalau dari Dingzil, apa arti menuntut ilmu? Saya kira udah sangat sangat sempurna gitu jawaban beliau. Dan saya biasanya mendukung, mengamini, ya, gitu. Mengamin, karena banyak mungkin yang kalau ditanya soal menuntut ilmu itu terpaku pada ilmu-ilmu eksak mungkin, padahal ilmu soal kesabaran, keikhlasan itu juga perlu dipelajari terus, betul. Seperti itu. Oh iya. Ya ilmu harus. Itu kunci lah, kunci dari semua masalah kan. Saya ini dari punya ilmu. paman, namanya Kiai Hamim Tohari Jazuli, yang lebih terkenal dengan nama Gusmi. Beliau mengatakan bahwasannya kehidupan ini adalah kuliah tanpa akhir, adalah sekolahan tanpa bangku lah, katakan begitu. Artinya kehidupan ini akan terus mengasah kita, melatih kita, mendidik kita, harusnya begitu. Lah kebetulan memang kalau saya itu memang bidang saya di ngaji ya karena memang lingkungan saya adalah lingkungan ngaji. Jadi ya walaupun saya tidak sekolah formal, tapi memang bidang saya bukan di situ, bidang saya memang di ngaji. Toh itu pun juga saya enggak kok, ya mau ngaji itu sulit, jadi ya toh itu pun tidak membuat kami menjadi ahli ngaji. Ya artinya kita hanya berusaha saja untuk mencoba mencintai ngaji. Praktiknya saya bisa apa tidak enggak penting, yang penting saya jalan aja gitu aja. Siap ya, sudah dikasih aba-aba sama teman-teman sepertinya. Gus sama Ning, terakhir, pernah nggak buka Google terus ngetik nama sendiri? Yang muncul tuh apa kira-kira, pernah nggak seperti itu? Pernah, saya pernah. Bahkan ketika nama saya belum ada. Ternyata saya nggak ada di Google. Jadi jadi tanggal 5, tanggal 5 itu berapa hari yang lalu ya? Kemarin. Sekarang tanggal berapa? 2 hari yang lalu saya ketik nama panjenengan berdua. Yang pertama Gus Kautsar. Kalau di Google itu yang muncul Gus Kautsar Ploso, Gus Kautsar dan istri, Gus Kautsar Ning Jazil, Gus Kautsar lahir tahun gitu. Gus Kautsar umur katanya. Gus yang terakhir Gus, Gus Kautsar siapanya Gus Baha katanya. Itu ada yang cari cari yang kayak gitu ternyata ada. Kalau Ning Jazil ketika saya ketik di Google yang muncul itu adalah Ning Jazil Ploso, kemudian Ning Jazil Gus Kautsar, Ning Jazil putri siapa? Gitu. Yeah. Ning Jazil istri Gus Kautsar, Ning Jazil IG katanya. Ning Jazil adalah adalah Ning Jazil adalah apa ini maksudnya adalah? Ternyata ada loh. Saya ya. Kalau ngeklik di Google pernah. Cuman ketika pada akhirnya ada nama saya dan kebetulan ada video saya. Itu yang tidak pernah saya lakukan. Nah, itu enggak pernah saya lakukan. Satu hal satu fakta juga yang saya tidak pernah saya lakukan karena saya itu lalu. Sedih kalau lihat lihat. Bahkan saya itu hampir enggak pernah lihat YouTube. Karena saya takut kalau ada wajah saya yang muncul gitu. Takutnya lebih ke apa, Ning? Saya yang kayak takut gitu. Iya, kalau dibuka YouTube memang banyak sekali ya, konten-konten Ning. Karena Zil takut dan nanti ada komentar. Oh, takut kebaca komentarnya terus jadi enggak. Kalau saya bahagia. kalau saya misalnya saya lihat video saya, saya enggak pernah lihat bagaimana saya ngomong apa, saya enggak penting itu. Wong saya pikir itu hanya ngopi saja, santai-santai saja dan kemudian saya ya hanya ngobrol saja, kemudian di-upload sama beberapa teman. Saya enggak pernah merasa saya itu kalau misalnya di panggung atau di mana saya merasa itu ceramah, itu ngaji, apalagi itu ngaji. Saya enggak pernah merasa itu semuanya ngaji. Saya hanya merasa ya saya hanya jagongan aja, cuman kebetulan dikasih mic gitu aja. Dan dilihat banyak orang gitu aja. Ya. Nah, saya suka kalau ada komentar yang sangat negatif, saya sangat suka itu. Artinya apa? Ya saya bahagia dengan komentar itu. Enggak tahu. Contoh misalnya, suatu ketika saya itu pernah lihat komentar itu gini. Karena kebetulan enggak tahu saya pas di mana begitu saya merokok atau apa. Kemudian saya dianggap kafir nih. Kafir. Iya, kafir dianggap. Ustaz kafir kok diikuti. Nah, saya suka itu. Saya bahagia. Diladenin apa monggo? Saya enggak punya akun. Saya takut. Saya kalau punya akun bisa ladenin, pasti saya ladenin. Kalau saya enggak punya akun. Tapi saya suka. Saya bahagia. Makanya saya kalau buka YouTube tuh takut gitu. Takut baca yang seperti itu gitu. Takut. Artinya apa? Artinya semakin memastikan bahwasannya siapapun di antara kita, siapapun di antara kita, ini harus benar-benar ilmiah dalam segala sikapnya. Tidak bisa kita ini mengukur hukum itu kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita. Tidak bisa. Hukum itu tidak ada kaitannya dengan perasaan kalian semua, perasaan kita tidak ada. Aku gak cocok gak gaya nih. Tapi kalau benar ya benar. Iya. Kalau ini sah ya sah, cocok gak cocok, salah ya begitu. Sebaik apapun orangnya tampilannya, sebaik apapun casingnya, salah ya salah saja secara hukum. Jadi kenapa kemudian masing-masing dari kita, apalagi kita kader-kader muda NU, benar-benar harus berperilaku secara ilmiah. Ya kalau ini haram ya haram, ini makruh ya makruh, ini sunnah-sunnah, ini wajib-wajib, ini halal-halal. Jangan kemudian ranah sunnah misalnya digeser ke wajib, ranah makruh digeser ke haram, nggak perlu. Makruh ya makruh saja, sunnah ya sunnah saja. Ini bukan masalah pembelaan saya merokok, ya nggak ada. Saya siapapun, saya juga nggak setuju kalau orang kemudian saya tanya Gus, apakah anda setuju kalau ada anak yang merokok misalnya? Saya nggak setuju. Saya nggak sepakat itu. Merokok itu nggak baik. Artinya harusnya dia punya kegiatan yang lebih baik daripada itu. Daripada itu. Mungkin saya ini apa ya? Ya karena saya kebetulan teman saya banyak orang Banyuwangi, kemudian semuanya rata-rata merokok. Akhirnya membawa pengaruh buruk ternyata ya. Sangat. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Ya gitu. Kira-kira begitu. Sedikit soal Ning Zil dan Gus Kautsar. Memang kalau teman-teman melihat kontennya mungkin entah Gus Kautsar tahu atau tidak, entah Ning Zil tahu atau tidak, di Instagram itu kalau kita ketik nama Gus Kautsar yang muncul Muhibbin Gus Kautsar gitu. Gus Kautsar tidak punya akun sendiri ya Gus ya? Tidak punya. Tidak punya akun, yang punya hanya Ningzil. Itu ada muhibin.guskautsar, itu 9.000 followersnya. Ada Gus Kautsar online, itu 13.000. Yang resmi ini hanya Teras Gubuk kalau tidak salah. Oh itu yang dengan Ana itu. Tapi ya, tapi itu pun ya. Wong saya itu kan anu ya. Sebisa gimana ya? Tapi kita tuh butuh Gus, konten-konten dari Gus Baha. Gus Baha sekarang udah rajin Santri Gayeng itu. Itu dia. Wah, ya kalau Mas Baha kan memang profesional ya. Artinya Mas Baha itu dari sisi kualitas, dari sisi apa ya, kesiapan beliau. Ya, kalau saya kan enggak siap. Artinya enggak siap itu gini. Saya tuh untuk dijadikan kiai itu ya enggak siap itu, ya. Enggak siap aja begini, apalagi nanti siap. Tapi kita tuh kan enggak siap gitu. Jadi yang paling enggak siap itu adalah apa ya? Kemudian dijadikan panutan atau apa? Iya, betul. Ya, kita butuh karena sosok-sosok kita ini kan yang muda. Kalau sudah menggunakan media sosial, muncul, maka sami'innya, maka nadirinnya akan akan sangat luas sekali warnanya. Pendengar dan yang melihat itu kan sangat luas sekali, dan itu semua segmen kan bisa lihat. Lah, tidak semua orang itu kemudian mampu mencerna, bukan mampu, apa ya, berkenan untuk mencerna apa yang menjadi tabiat kita, apa yang menjadi kelakuan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita. Lah, sedangkan menurut kita para santri, kita dari dulu merasa tidak pernah diawasi orang, tidak pernah dilihat orang, tidak pernah ngurus tanggapan orang. Kemudian hari ini semua orang itu akan melihat apa yang kita lakukan secara zahiriah saja, secara kasat mata saja. Kamu melakukan ini berarti kamu salah, kamu keliru, kamu begini. Lah padahal agama kita ini kan Bu Istu Bil Hanifiyati Samhah, agama kita ini adalah agama yang sangat murah meriah, nyaman, menarik. Menarik, kemudian murah meriah, nyaman. Jadi hari ini entah awalnya dari mana saya enggak ngerti, tahu-tahu agama kita ini sangat saklek sekali, kaku sekali, eksklusif sekali. Ya, eksklusif sekali. Ya, saya juga nggak tahu awalnya di mana. Lah kalau sudah kita masuk netizen, masuk netizen itu ada yang menarik sebetulnya, ada yang menarik, dan beberapa orang itu kemudian nggak mampu. Misalnya begini, netizen itu punya kecenderungan satu, selalu mencoba untuk mengintervensi siapapun yang menjadi idolanya. Betul. Itu pasti. Yeah. Itu pasti. Jadi dia sudah mempunyai gambaran sendiri bahwasanya apa yang ia idolakan, apa yang ia banggakan adalah orang yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna, yang sangat menarik, dan tidak memiliki sisi-sisi buruk. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan kesalahan. Makanya sekali lagi saya minta kepada siapapun, kita-kita ini semua teman-teman Nahdiyin dari semua kalangan, dari semua segmen, kita ini kalau mencintai seseorang, kalau mengagumi seseorang, tolong cintai dan kagumi secara ilmiah. Karena siapapun orang yang Anda idolakan, mau siapapun, mohon maaf misalnya, mau saya lah, atau bahkan yang jauh daripada saya, jauh lebih istimewa daripada saya, itu semuanya punya potensi salah. Kalau salah, kalau keliru, ya sudah. Kalau Anda bukan min ahlil ilmi, kalau Anda bukan ulama betul, diam saja. Tidak usah ikuti, tidak usah komentar. Tapi kalau Anda sesama ahlul ilmi, carikan hujah yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Ya sudah, begitu saja. Jangan membiasakan kita ini enggak lam ya'rif qadra nafsi. Kita sampai tidak tahu bahwasannya kita ini kadarnya seberapa, kita ini kualitas kita seberapa. Kita ini ngajinya masih apa, kemudian ngomentari siapa. Mohon maaf misalnya, mohon maaf. Misalnya, kayak kita-kita orang yang awam, kayak kita-kita orang yang pengetahuan terkait masalah keilmuan dangkal, tahu-tahu ngomentari para masyayikh-masyayikh yang sudah mutabahir fi jami'il funun. Misalnya, mohon maaf misalnya, kayak kita-kita yang masih dangkal, tahu-tahu ngomentari Romo Ye Said misalnya. Mengintari Kiai A, Kiai B. Lah, kita yang sekian banyak ini, otaknya dikumpulkan jadi satu, suruh ngaji yang serius, jadi satu ini, suruh ngaji yang serius, untuk nyaingi beliau-beliau itu sudah hatam. Artinya untuk kemudian imbang dengan beliau-beliau itu sudah hatam. Makanya saya sering guyon sama teman-teman. Yang enggak boleh kamu komentarin itu cuma dua. Enggak boleh kamu rasain, enggak boleh kamu komentarin, enggak boleh kamu salahkan, itu cuma dua. Satu orang gila, apa tadi istilahnya? ODGJ, Gus. ODGJ. ODGJ. Dan yang satu lagi orang alim. Orang alim. Orang gila ya, kamu kurang acara loh, kurang pekerjaan kamu ngomentarin orang gila. Lah kalau orang alim itu dia akan membuat kamu payah dan susah sendiri karena orang alim selalu berperilaku, berjalan dengan hujah yang beliau pahami. Iya. Pokoknya alim betul loh ya, alim betul. Artinya bukan alim di, bukan alim aliman, bukan bukan apa ya, bukan alim karena kesalahpahaman banyak orang. Iya. Tidak. Tapi artinya memang orang alim yang benar-benar bersanad, orang alim yang benar-benar mutola'ah, yang benar-benar memiliki sanad keilmuan yang jelas, kemudian dia ini ngajinya juga jelas, dan apa yang beliau sampaikan dengan dasar yang jelas. Karena dasar yang jelas itu penting. Penting. Tidak semua orang ngomongkan, mohon maaf ini, tidak. Makanya kalau saya itu kenapa? Saya tanya sebetulnya, bukan faktor apa-apa. Kenapa saya itu kok seringkali guyon gak siap menjadi kiai? Bukan faktor apa-apa. Suatu ketika Sayyidina Umar itu bertanya pada seorang tabi'in namanya Ziyad, Ziyad bin Khudair. Ada Ziyad itu, ada Ziyad bin Labid. Kalau Ziyad bin Labid itu sahabat ya, salah satu sahabat terbaik itu namanya Ziyad bin Labid al-Ansari. Tapi ada seorang tabi'in namanya Ziyad bin Khudair al-Asadi. Itu pernah ditanya sama Sayyidina Umar. Yat, mungkin kalau kata orang Banyuwangi mungkin gitu ya. Yat, kamu tahu nggak Yat, penyebab Islam ini akan hancur di masa-masa yang akan datang? Nggak. Apa masalahnya? Masalahnya cuma hanya karena tiga hal. Zallatul alim. Ketika ada orang ditokohkan, dianggap alim, dianggap paham, dianggap ngerti, kemudian dia keliru dalam fatwanya. Kemudian dia keliru dalam dakwahnya. Yang kedua adalah jidalul munafik fil kitab. Ada yang mengatakan jidalul jahil fil kitab. Katakan orang tolol, orang bodoh kayak kita-kita ini sok-sokan bahas Quran misalnya. Sok-sokan memahami Al-Quran, menerangkan Al-Quran. Padahal syarat rukunnya kita nggak punya. Misalnya begitu. Terus yang terakhir adalah hukmul a'immah al-mudhillin. Islam akan tampak lemah ketika memberikan pedoman hidup untuk kita, memberikan keputusan buat kita, yang kebetulan beliau-beliau ini tidak baik. Artinya pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita tidak mengambil kebijakan yang baik untuk kita, itu kita akan mesti lemah. Tapi yang pertama kan tetap zallatul alim. Zallatul alim. Artinya ketika orang alim itu salah. Makanya kadang-kadang kenapa saya kok sering guyon, saya enggak siap jadi kiai. Banyak hal, tapi alasan saya semuanya berbau kitab. Kenapa saya tidak siap itu faktornya itu. Dan saya memang sangat menikmati ketidakkiaian saya. Ketidakkiaian ya itu. Wah, jamaah luar biasa. Iya, saya sangat menikmati itu. Saya sangat bahagia dengan itu. Ya, oke ya, gitu ya. Alim yang alim benar ya teman-teman, ya bukan alim yang di briefing. Iya, ya, memang alim betul. Jadi memang orang itu harus alim betul. Enggak hasil produk apa betul. Begitu. Dan ngalim itu enggak ada hubungannya dengan usia loh ya. Iya. Artinya orang alim itu la yukasul aklu bil umri. Kamin kabirin idza takallama dhahikallahu sihah. Banyak orang yang usianya sudah sangat sepuh, tapi ketika beliau ngomong, anak-anak kecil itu pada tertawa. Tapi wa kamin shahirin idza takallama ansatallahu kibar. Kadang-kadang usianya masih cukup muda, tapi ketika ngomong semua orang yang sepuh-sepuh itu tiba terdiam. Artinya tidak ada hubungannya dengan usia. Kengaliman itu memang murni kualitas. Murni kualitas. Baik, terima kasih. Itu tadi kita sudah sedikit ngobrol. Karena kalau mau tambah sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tapi kan ya mengganggu sekali ini waktu istirahatnya Gus Danding. Gus Kautsar, terima kasih. Matur sembah nuwun. Ning Zil, terima kasih banyak. Saya minta maaf. Kita sebelum mengulik juga konten yang sering diupload Ning Zil sebenarnya. Nantilah kita ada next part kedua. Kita bisa salam ke sana ya, ke Kediri ya teman-teman ya. Semoga. Sama yang itu yang ahli itu. Kemarin kan dari tim NU Online sudah salam Gus, nanti apa? NU Online Banyuwangi yang salam. Wah, itu ya. Ah, itu ya sesat juga itu. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga saya juga belajar banyak hal, teman-teman juga bisa belajar banyak hal oleh sama Ning Zil dan sama-sama. Yang konten bikin bapernya itu banyak tersebar gitu kan. Lah itu. Ya, itu masalahnya. Itu. Saya itu enggak pernah merasa ubu dengan istri saya. Jadi begini. saya sendiri juga seperti itu sebenarnya. Saya itu enggak kayak yang ditampilkan di video-video itu. Yakin itu. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa positif itu. Enggak pernah, enggak ada itu. Saya juga kadang-kadang heran sama teman-teman, kok bisa-bisanya nampilkan seperti itu. Padahal lagi kan jalan di belakang. Padahal kan kita cuma jalan, kok dikatakan unik. Padahal saya enggak pernah. Gara-garanya diedit kasih lagu-lagu yang romantis itulah Ning yang bikin. Padahal enggak. Itu semuanya seperti itu. Iya. Artinya semua kehidupan kita teman-teman santri sebetulnya sama saja, semuanya gitu. Enggak pernah dari kita itu kok pengen bagaimana terlihat. Enggak. Saya itu belum pernah punya baju kayak orang-orang itu yang seragam sama istrinya. Yakin apa tapi seringnya lebaran enggak, tapi seringnya itu kayak enggak sengaja. Nah, iya, saya jadi dalam hati, wah sengaja ini kapal. Enggak sengaja. Sering, tapi sering. Lah wong kamar saya aja beda loh anu lemari apa namanya? Bajunya, saya enggak tahu. Dan yang bawakan kan anak-anak itu, enggak ngerti saya. Wah, anak-anaknya berarti ini ya. Yang cocok nih. Enggak. Dan memang ngalir aja kita. Iya, enggak pernah. Dan saya emang enggak suka misalnya orang itu sok-sokan bagaimana, jalan harus digandeng. Jadi saya tuh kalau lihat Gus Sausar tuh bukan seperti gimana ya? Kekasih saya atau suami saya itu bukan seperti itu saja, tapi beliau tuh lebih dari itu. Iya. Beliau tuh Lebih dari itu tuh maksudnya seperti ini. Saya kan udah enggak punya abah ya. Saya menemukan sosok yang melindungi saya setelah abah saya, suami saya ini. Terus kedua. Nanti diedit ya. Banyak kembang-kembangnya ya. TikTok nih habis ini banyak di TikTok nih kayaknya nih. Terus beliau juga seperti kakak saya. Beliau juga seperti sahabat saya, okay. Terus beliau juga kadang-kadang seperti anak saya gitu. Itu ada momen ya, ada momen-momen yang memang harus kita tegur. Perannya antagonis lah. Peran istri yang antagonis itu juga dibutuhkan di dalam rumah tangga juga. Dari semuanya. Enggak, tapi kan gini ya. Ini yang favorit kayaknya nih. Enggak gini ya. Jadi tambah ya guys. Kita itu kan menikah itu kan apa namanya? Saya sepakat ya. Artinya saya sepakat dengan istri saya bahwasanya keberadaan saya itu yang paling utama untuk para masyayikh, untuk pondok. Ya, artinya jiwa saya, hati saya, pikiran saya, waktu saya, itu semuanya untuk masyayikh, untuk pondok. Kalau itu selesai, artinya tidak ada pergesekan di situ. Artinya saya mampu berkhidmat dengan baik, maka setelah selesai khidmat saya, semuanya adalah untuk kepentingan istri saya. Ini sudah gitu aja. Tanggal berapa, jam berapa? Makanya saya tidak pernah nuntut. Saya tidak pernah. Istri saya, Dik, tolong saya bikinkan minuman apa, saya masakkan. Tidak pernah. Saya hanya meminta istri saya hanya satu tok. Sudahlah, ketika saya pulang, ketika saya datang, ketika saya ketemu saya, sudah senyum sebentar saja, sudah selesai. Nah, saya tidak pernah minta apa-apa. Katanya enggak romantis. Orangnya romantis enggak sih? Enggak. Aku enggak iso loh. Kalau romantis ya enggak, cuman dia kadang-kadang itu kayak enggak jelas. Tiba-tiba romantis sama enggak beda. Dan apa yang saya omongkan ini adalah kebutuhan semua para suami. Suami itu enggak pernah butuh apa-apa. Suami itu kalau mau makan dia bisa cari di mana saja. Suami itu kalau mau milih baju dia bisa milih baju. Saya belum pernah sekalipun dibelikan baju oleh istri saya. Ya mungkin istri saya mungkin ngomong saya mungkin kan saya peraku ya. Ini bagus apa enggak? Mungkin istri saya enggak. Jadi ya, bagus. Saya itu lebih enggak pernah. Kalau saya masak di dapur itu beliau malah kayak sedih. Itu menghabiskan apa ya? Kesempatan saya bertemu. Karena saya jarang. Karena saya jarang ketemu. Gitu. Karena saya jarang ketemu. Ada alasannya jarang ketemu. Jarang ketemu. Karena walaupun saya itu di rumah, istri saya juga di rumah pada prakteknya. Dia ngaji, terus saya kegiatan ya, sendiri. Hidup saya itu dengan kitab, hidup saya itu dengan apa namanya? Ya dengan kitab itu hidup saya. Tahu-tahu saya ke kamar terus istri saya enggak ada. Bikin acara apa misalnya begitu. Apalagi kalau sekarang misalnya istri saya lagi semangat-semangatnya apa namanya itu? Jualan. Nge. Saya komentarin tuh. Saya komentarin. So women tuh. Iya. Jadi tuh saya tuh kalau benar. Itu satu hari atau dua hari buat pamit itu. Pamit. Nah, saya pengen datang sehari dua hari. Dan itu pun saya juga minta. Ini pure hiburan. Iya. Ini pure hiburan. Jadi memang kayak terapi itu memang untuk mengisi waktu dan hiburan. Lah, saja. Coba bayangkan sekarang, misalnya dia harus masak, misalnya dia harus masak, payah nggak masak itu? Masak itu payah, masak itu kelihatannya kan cuman apalah, cuma kayak gitu sangseng-sangseng nggak jelas gitu. Tapi kan payah. Betul, Gus. Itu betul. Banyak potensi hal yang harus kita antisipasi sebagai para suami. Wah, dengarkan para suami. Satu, dia masuk ke kamar dalam kondisi sudah payah. Betul. Panik. Kedua, ya nanti kalau nggak enak gimana sampean? Tahu-tahu nggak enak. Ayo, gimana? Ayo, coba, jawab. Tahu-tahu nggak enak. Terus istrinya tanya, gimana mas? Enak apa enggak? Ada sebuah salah ya di sini. Coba bayangkan, kita harus jawab gimana itu? Aduh, tertekan malah ini. Nah, iya. Padahal istri saya itu kalau masak selalu enak. Okay. Loh, enggak, aku ngomong, saya kalau enggak enak, saya tinggal. Okay. Kalau saya enggak enak, enggak masuk saya. Jadi kalau saya makan itu, karena saya memang kebiasaan, kalau makan harus enak. Harus enak. Enak itu artinya, pokoknya saya suka. Okay. Tadi yang saya ngomong, saya pokoknya suka. Enggak harus luar biasa mewah atau enggak, yang penting saya suka. Makanya saya kalau ke Banyuwangi itu otak saya hanya ada rantinem. Iya kan? Nah, otak saya hanya ada rantinem. Jadi enggak harus gimana, enggak. Tapi, ya itu. Nah, tapi daripada istri saya di dapur, mending istri saya mumpung saya ada di rumah, mumpung saya ada di kamar. Di kamar maksud saya. Mumpung saya ada di kamar, sudah di situ saja. Mau cerita apa, terserah lah cerita apa. Gitu aja. Okay. Nah, cuma begitu aja. Aduh, konten pasangan suami istri yang sungguh membuat siang kita jadi apa? Gerah sekali ya. sejuk. Alhamdulillah, semoga itu. Aku dulu enggak paham. Aku lihat takoki wong gimana? Misalnya ya kayak misalnya saya tanya, "Gus, jenengan menikah ini bahagia apa tidak?" Saya selalu akan menjawab, "Bahagia atau tidak itu apa kata kita?" Kalau kita ini kemudian mampu membangun kebahagiaan di antara kita, maka akan tumbuh bahagia. Ketika yang ada di otak dan pikiran kita itu hanya, ini kok masalah, ini kok ruwet, istri saya kok punya masalah begini, istri saya kok punya urusan begini. Lah, sampai kapan kita akan bahagia? Tidak mungkin. Kita akan mengandalkan apa? Tidak ada. Kan begitu. Tuh. Ya pernah, kamu serapi perung gayamu mantu-mantu. Ini sudah semua, Bu, sudah semua. Oh, nah, cocok mantu-mantu doai. Awal malah ininya yang belum. Baik. Gitu loh. Harus segera cari, Mbak, karena apa namanya? Minta bisalaf itu ta'jil tazwijil banget. Termasuk adat daripada ulama-ulama kita terdahulu itu adalah mengsegerakan anak-anak gadis kita itu untuk segera dinikahkan, jangan lama. Oke. Saya mohon maaf ini kalau ada salah-salah. Saya mohon maaf semuanya. Saya terima kasih sekali. Terima kasih juga kita sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol, untuk menimba banyak sekali ilmu siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oh jangan, ya sudah ini aja. Terima kasih. Ilmunya kita ketemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Dan terus saksikan Nukes dengan tamu-tamu berbeda setiap episodenya. Kali ini spesial Ningzil dan Gus Kautser yang sudah rawuh. Semoga banyak ilmu yang didapat dan barokah tentunya. Terima kasih, saya Mediana Iswandari, Gus Kautser, Ningzil pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.